Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Al-Mu'allif Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah mengatakan, Fatun sabul mawazin fatuzanu biha a'malul ibad. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ فَتُنْصَبُ الْمَوَازِينُ. Lalu diletakkanlah mizan-mizan, timbangan, lalu ditimbang dengannya amal-amal perbuatan para hamba. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, maka barang siapa yang berat timbangannya, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Waman khaffat mawazinuh, dan barang siapa yang ringan timbangannya, faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun, maka mereka itulah orang-orang yang rugi diri sendiri dan kekal di dalam jahannam. Poin yang disebutkan oleh penulis rahimahullah telah mulai kita ulas di kesempatan sebelumnya tentang al-mizan, tentang timbangan. Telah kita pelajari bahwa al-mizan diterangkan oleh para ulama lahu kifatan wa lisan, memiliki dua anak timbangan dan satu lisan. Lisan yakni semacam indikator yang menunjukkan mana yang lebih berat dari kedua anak timbangan tersebut. Lisan timbangan, lisanul mizan. Dan telah kita pelajari pula bahwa para ulama berbeda pendapat bahwa atau apakah pada hari kiamat nanti ada satu mizan saja ataukah banyak mizan. Sebab disebutkan di dalam sebagian dalil dalam bentuk jama' mawazinuh. Seperti di dalam ayat yang dinukilkan oleh penulis rahimahullah, faman taqulat mawazinu waman khaffat mawazinu. Namun sebagian dalil yang lain disebutkan dalam bentuk mufrad tunggal mizan. Maka para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat bahwa ada banyak mizan. Ada yang berpendapat bahwa untuk masing-masing umat satu mizan, umat ini memiliki satu mizan dan umat yang lain sebelumnya satu mizan, yang lain lagi satu mizan. Dan ada yang berpendapat hanya ada satu mizan untuk semuanya, untuk semua makhluk. Wallahu a'lam. Kemudian telah kita pelajari pula bahwa yang dimaksudkan dengan al-mawazin atau mizan timbangan di sini adalah makna mizan yang hakiki, yang nyata, sebagaimana zahir dalil-dalil. Yang dimaksudkan, yang dimaukan dengan mizan adalah memang timbangan, sebagaimana yang terfahami dari kata mizan di dalam bahasa Arab, yaitu timbangan. Tidak seperti yang diyakini oleh Mu'tazilah. Kata mereka yang dimaksud dengan mizan, mawazin di dalam dalil adalah al-adl, keadilan. Nah ini menyimpangkan dari makna yang sebenarnya. Seandainya yang dimaukan adalah al-adl dan tidak ada mizan, timbangan yang hakiki yang sebenarnya di akhirat pada hari kiamat, tentu Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengungkapkan dengan ungkapan yang lebih jelas, lebih tegas. Allah akan mengungkapkan dengan kata al-adl dan semisalnya. Namun kenyataannya disebutkan dalam Al-Quran dengan kata atau ungkapan mizan atau mawazin. Demikian juga dalam hadis. Maka harus dibawa kepada maknanya di dalam bahasa Arab mizan, yaitu timbangan. Bukan adl atau keadilan. Sebab Al-Quran turun dengan bahasa Arab yang jelas. Bilisanin arabiyyin mubin. Dengan bahasa Arab yang jelas, yang terang. Maka sebagaimana yang difahami dalam bahasa Arab, maka itulah makna yang dimaukan. keyakinan Mu'tazilah menyelisih makna yang zahir dari lafaz dalil. Demikian juga menyelisih ijma' salaf, kesepakatan para sahabat radhiyallahu anhum. Demikian juga keyakinan mereka itu tidak tepat, karena seandainya yang dimaukan adalah al-adl, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan dengan kata adl atau kata-kata yang semisal dengannya yang lebih jelas dan mudah difahami. Kemudian penulis rahimahullah mengatakan fatu zanu biha a'malul ibad. Lalu ditimbang dengannya amalan para hamba. Jika muncul pertanyaan kaifa yuzanul amal wal amal wasfun qa'im bil amil wa laysa jisman. Bagaimana mungkin amalan itu ditimbang sementara amal perbuatan itu bukan suatu benda. Bukan suatu benda berfisik yang dapat ditimbang. Nah, maka jawaban pertanyaan ini adalah Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir, maha mampu atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Dan Allah maha mampu untuk mengubah amal-amal perbuatan ini menjadi ajsam, benda-benda yang berfisik yang kemudian dapat ditimbang. Allah maha mampu. Dan itu tidak aneh. Tidak aneh dan tidak asing bagi Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Contoh lainnya, suatu hal yang bukan benda berfisik, namun pada hari kiamat nanti akan diwujudkan menjadi suatu benda yang berfisik, adalah al-maut, kematian. Seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kurang lebih maknanya, pada hari kiamat, setelah ahlun jannah masuk ke dalam jannah, ahlun nar masuk ke dalam an-nar, maka akan didatangkan al-maut, maut, kematian. Al-maut akan didatangkan dalam bentuk suratu kabsh, dalam bentuk seekor domba. Jadi maut Allah jadikan dalam bentuk seekor domba, lalu disembelih antara al-jannah dan an-nar. Lalu disembelih di tempat, suatu tempat yang terletak di antara surga dan neraka, al-jannah dan an-nar. Sehingga al-jannah melihatnya, an-nar juga melihatnya. Kemudian disembelih, sehingga konsekuensinya adalah tidak ada lagi kematian. Al-jannah akan kekal di dalam jannah, dan an-nar akan kekal di dalam an-nar. Nah ini, Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk mengubah al-maut menjadi suatu benda yang berfisik, yaitu kabsh, seekor domba. Allah maha mampu. Dan jangan dianggap atau diyakini yang dimaukan bukan makna yang sebenarnya. Bukan seekor domba dan seterusnya. Tapi yang dimaukan adalah ini dan ini, itu kiasan. Ya tidak. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang Arabi yang fasih. Seorang yang berbahasa Arab dengan sangat fasih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga seorang nabi dan rasul yang sangat penyayang kepada umatnya. Beliau tidak mungkin menggunakan ungkapan-ungkapan yang membingungkan. Tidak. Beliau akan mengungkapkan dengan jelas. Sebagaimana prinsip yang pernah kita pelajari, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada banyak orang dari berbagai kalangan, ada yang cerdas, ada yang tidak cerdas, bodoh. Ada yang berilmu, ada yang tidak berilmu. Ada yang pandai, ada yang polos, lugu. Nah, seandainya orang-orang yang cerdas, pandai, berilmu mengerti apa yang dimaukan, oh ini kiasan, terus bagaimana dengan orang-orang yang bodoh? Orang-orang yang dungu. Mereka akan memahami sebagaimana yang mereka dengar. Nah, ini menunjukkan bahwa yang dimaukan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, adalah makna-makna yang sebenarnya, bukan kiasan-kiasan, majaz-majaz, tidak. Sebab Al-Qur'an dan hadis-hadis ini akan didengarkan dan akan dibaca oleh orang-orang dari berbagai kalangan. Kemudian terfahami dari perkataan penulis rahimahullah, fatuzanu biya a'malul ibad, lalu ditimbang dengannya amal-amal perbuatan para hamba, bahwa yang ditimbang adalah kedua jenis amalan, yaitu amalul khair dan amal asyar, amal kebaikan, demikian juga amal keburukan. Dua jenis amalan ini akan ditimbang. Inilah yang terfahami ya dari zahir lafaz. Ya, penulis rahimahullah, yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, ya nampaknya semuanya, semua amalan hamba, ada yang baik, ada yang buruk, semuanya ditimbang. Nah, ini selaras dengan firman Allah Ta'ala di dalam, seperti dalam surat Az-Zalzalah, ya, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ya, barang siapa melakukan seberat dzarrah kebaikan, dia akan melihatnya, walaupun hanya seberat dzarrah. Dan barang siapa mengerjakan seberat dzarrah keburukan, syar, keburukan, maka dia pun akan melihatnya. Nah, kemudian di sana terdapat dalil-dalil bahwa ya, al-amil, pelaku perbuatan, ini bukan perbuatannya atau amalannya, yakni orang yang beramal, itu juga akan ditimbang. Ya, juga akan ditimbang. Seperti apa? Ya. Seperti di dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, ketika Abdullah bin Mas'ud ya memanjat sebuah pohon, pohon arak. Ya, kemudian ditertawakan oleh beberapa orang yang ada di bawah disebabkan kecilnya, kurusnya betis beliau, betis Ibnu Mas'ud. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mimma tadhhakun? Ya, mengapa kalian tertawa? Dengan sebab apa? Mereka menjawab min diqqati saqai. Kami tertawa ya karena melihat kecilnya dua betis dia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan wallazi nafsi biyadi lahumma fil mizan athqalu min Uhud. Demi Allah, yang jiwaku berada di tangannya, benar-benar kedua betisnya ini di dalam mizan akan lebih berat dibandingkan dengan gunung Uhud. Nah, terfahami darinya bahwa al-amil, orangnya, pelakunya juga akan ditimbang. Ya, juga akan ditimbang. Dan di sana juga ada dalil-dalil yang lain yang semisal dengan ini. Kemudian terdapat juga dalil-dalil yang menunjukkan bahwa yang ditimbang adalah sahaif, lembaran, catatan amal perbuatan. Sehingga dapat disimpulkan ada tiga hal, salah satu asya yang disebutkan dalam dalil akan ditimbang. Yang pertama adalah al-amal, amalannya. Inilah yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah di sini, fatuzanu biha a'malul ibad. Kemudian yang kedua adalah al-amil, pelakunya, orang yang melakukannya, orang yang beramal. Kemudian yang ketiga adalah sahaif, catatan amal perbuatan, lembarannya. Nah, kemudian bagaimana memahami ya macam-macam dalil ini, sebenarnya yang ditimbang itu apa? Amalan atau pelakunya atau ya catatan amal perbuatannya? Nah, ini para ulama berbeda pendapat. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ya, ada yang mengatakan minan nas man yuzanu 'amaluhu, minan nas man yuzanu sahaifu 'amalihi, wa minan nas man yuzanu huwa bi nafsihi. Ya. Sebagian ulama mengatakan ya, cara menggabungkan dalil-dalil ini adalah ya, bahwa memang sebagian orang ya, ada yang ditimbang amalannya, perbuatannya. Dan sebagian orang yang lain ditimbang sahaifu 'amali, lembaran atau catatan amal perbuatannya. Dan sebagian orang yang lain ditimbang dirinya sendiri, dianya yang ditimbang. Enam. Enam. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan yang ditimbang adalah amal perbuatannya yang ada di dalam lembaran catatan. Catatan amal perbuatan. Ya, jadi amal perbuatan tapi di dalam catatannya sudah begitu. Nah, dan terkadang sebagian orang ditimbang dirinya sendiri. Nah, intinya para ulama berbeda pendapat di dalam menggabungkan dalil-dalil ini. Namun memang mayoritas dalil menunjukkan bahwa yang ditimbang adalah amal perbuatan. Tapi sebagian orang ada yang ditimbang ya shahaif wa a'mali, lembaran-lembaran catatan perbuatannya. Ya, dan sebagian orang ada yang ditimbang dirinya sendiri, wallahu alam. Jadi seperti pendapat yang pertama, ya umumnya yang ditimbang adalah amal perbuatannya. Tapi sebagian orang ada yang ditimbang lembaran catatan amal perbuatannya, dan sebagian orang ada yang ditimbang dirinya sendiri. Wallahu a'lam. Kemudian penulis rahimahullah mengatakan wa tuncharud dawawin wa hiya sahaiful a'mal fa akhidun kitabahu bi yaminihi wa akhidun kitabahu bi shimalihi aw min wara'i dhahri kama qala subhanahu wa ta'ala wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra' kitabaka kafa bi nafsika alyawma 'alayka hasiba. Ini poin yang lain yang terjadi di hari kiamat di padang mahsyar. Kata beliau, watun syarud dawawin. Dan disebarkan, dibentangkan, disebarkan ad-dawawin. Diwan-diwan. Apa itu? Wahya sahaiful a'mal. Yaitu lembaran-lembaran amalan perbuatan, amal perbuatan. Fa'akhidun kitabahu biyaminih. Maka ada yang mengambil kitabnya, catatannya dengan tangan kanan. Wa akhidun kitabahu bishimalihi aw min wara'i dhahri. Dan ada yang mengambil catatannya dengan tangan kirinya atau dari arah belakang punggungnya. Nah, ini beberapa ini perkara yang terjadi berikutnya. Setelah beberapa perkara dan peristiwa di padang mahsyar. Berikutnya ini adalah nashr ad-dawawin. Naam. Beliau rahimahullah mengatakan wa tunshar. Apa makna tunshar? Tunshar yakni tufarraq wa tuftah. Tufarraq wa tufattah. Tunshar yang dibagikan dan dibukakan. Ya. Dibagikan dan dibukakan sekalian. Naam. Ad-dawawin, diwan-diwan tersebut kepada para pemiliknya. Sehingga sudah sangat mudah untuk langsung dibaca. Sebarkan kepada masing-masingnya yang memiliki, kemudian dibukakan. Nah, ini ungkapan tunshar semisal dengan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Ya. Ayat yang disebutkan oleh penulis rahimahullah wa nukhriju lahu, dan kami keluarkan untuknya pada hari kiamat kitaban, catatan, yalqahu, yang dia jumpai, manshuran, dalam keadaan ya terbentang, terbuka, mansyura. Dari sinilah penulis rahimahullah ya mengambil ungkapan tunshar, nashrud dawawin. Watun syarud dawawin. Ad-dawawin seperti tadi merupakan bentuk jamak dari kata diwanun, diwan. Apa itu diwan? Diwan yakni as-sijil, as-sijilul ladzi tuktabu fihi al-a'mal. Ya, lembaran-lembaran catatan yang dicatatkan di dalamnya al-a'mal, amal perbuatan. Ya. Sehingga pada asalnya diwan itu ya catatan, buku catatan. Macam buku induk juga. Diwan. Mungkin dari sini diambil dalam bahasa Indonesia kata diwan. Wallahu a'lam. Yang jelas ad-diwan pada aslinya adalah istilah untuk ya, ma yuktabu fi. Ya, buku atau catatan yang digunakan untuk mencatat. Ya, seperti mencatat anggota-anggota. Ya. Nah, di sini yang dimaukan adalah shahaiful a'mal. Lembaran-lembaran catatan yang dicatatkan di dalamnya semua amal perbuatan. Watun syarud dawawin wahya shahaiful a'mal. Dan diwan-diwan itu dibagikan, dibukakan, dibentangkan. Dan diwan dawawin yaitu shahaiful a'mal, lembaran-lembaran amal perbuatan. Nah, pertanyaannya dari mana? Ada catatan amal perbuatan di dalam lembaran-lembaran tersebut. Dari mana catatan itu? Siapa yang mencatatnya? Tentu yang mencatatnya adalah para malaikat. Ya, para malaikat yang Allah tugaskan untuk mencatat amal perbuatan Bani Adam. Ya. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, "Kalla bal tukadzibuna bid-din wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun." Wa inna 'alaikum lahafidhin. Dan sesungguhnya pada kalian terdapat para malaikat hafidhin yang menghitung, mencatat atau menjaga kiraman katibin. Mereka adalah para malaikat yang mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka mengetahui segala yang kalian kerjakan. Paham? Dan diterangkan oleh para ulama, masing-masing orang itu memiliki kitab, memiliki diwan, shahifatul amal. Masing-masing orang itu memiliki lembaran atau buku catatannya sendiri-sendiri. Demikian juga al-umam, masing-masing umat itu memiliki kitab. Masing-masing umat juga memiliki satu kitab tersendiri. Wallahu a'lam isinya bagaimana? Itu perkara ghaib. Tapi masing-masing umat juga memiliki kitab. Umat ini ada kitabnya sendiri untuk umat ini. Ya, umat sebelumnya juga ada kitabnya sendiri. Umat yang lain lagi juga ada kitabnya sendiri. Nah. Kemudian. Apa saja yang dicatat di dalam shahaiful a'mal. Apa saja yang dicatat di dalam shahaif al-a'mal. Lembaran-lembaran catatan amal perbuatan tersebut. Apa saja yang dicatat oleh para malaikat. Jenisnya. Ya. Diterangkan oleh para ulama. Al-kitabah fi shahaifil a'mal. Ya. Pencatatan di dalam catatan amal perbuatan. Imma lil hasanat wa imma lis sayiat. Mencakup amal-amal kebaikan, perbuatan baik. Demikian juga as-sayiat. Amalan-amalan keburukan. Amalan-amalan keburukan. Sehingga dua macam ini. Kemudian insya Allah akan kita pelajari ya, perincian untuk masing-masing dari kedua macam ini. Macam yang pertama yang dicatat adalah al-hasanat, kebaikan-kebaikannya. Macam yang kedua yang dicatat adalah as-sayiat, keburukan-keburukan seseorang. Adapun macam yang pertama, ya, yaitu al-hasanat. Ya. Al-hasanat. Nah, ini mencakup tiga hal. Al-hasanat, kebaikan-kebaikan seseorang. Ini mencakup tiga hal. Nah, yang pertama adalah ma'amilahul insan. Apa yang telah dikerjakan. Berarti sudah terwujud dalam perbuatan. Sudah terrealisasi menjadi sebuah perbuatan. Ini jelas. Ini jelas hasanah, suatu kebaikan yang dicatat. Karena sudah apa? Ya, sudah diimplementasikan dalam bentuk perbuatan, realisasi. Kemudian yang kedua yang juga termasuk hasanat, ya, adalah ya manawahu. Ya, manawahu, apa yang telah diniatkan dari kebaikan. Jadi sekedar diniatkan tapi belum dilaksanakan. Ya, karena satu dan lain hal belum jadi atau tidak jadi dilakukan. Tapi dia sudah meniatkan, menginginkannya. Maka dicatat atau tidak ini? Jawabannya juga dicatat. Apa yang telah diniatkan oleh seseorang dari kebaikan, ini juga dicatat sebagai hasanah, sebagai kebaikan. Dalilnya, antara dalilnya adalah hadis yang sahih, ya, tentang kisah seseorang, ya, tentang kisah seseorang yang memiliki harta yang banyak, yang dia infakkan di jalan-jalan kebaikan, untuk ini, untuk itu, untuk wakaf, untuk sedekah, untuk zakat, dan seterusnya. Kemudian ada jenis manusia lain, yaitu orang yang fakir. Orang yang fakir yang iri. Iri dalam konteks positif, bukan hasad, ya. Ya, iri kepada orang yang kaya tersebut. Dia mengatakan, lau anna indi malan la'amiltu fihi bi'amali fulan. Seandainya aku memiliki harta, niscaya aku akan berbuat terhadap harta tersebut, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh fulan, akan aku infakkan di sini, di sini, di sini. Ya, diniatkan. Dia niatnya seperti itu. Ya, bukan sekedar pengakuan yang dimaksud dalam hadis. Ini orang tersebut, orang fakir itu memang berangan-angan bisa berinfak yang banyak di jalan-jalan kebaikan sebagaimana fulan. Nah, lalu bagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang fakir ini? Dia belum bisa berinfak, dia cuma meniatkan pengin. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fahuwa biniyati." Dia, orang yang fakir itu sesuai dengan niatnya. Fa ajruhuma sawa. Maka pahala keduanya sama. Jadi pahala orang yang kaya dan mampu berinfak, demikian juga pahala untuk orang yang fakir ini yang berangan-angan berniat untuk menginfakkan, ya, seandainya memiliki harta benda yang banyak. Ya, pahala keduanya sama. Ya, ini sama-sama mendapatkan pahala. Nah, sama-sama mendapatkan pahala. Yang dimaksud dengan fa'ajruhuma sawa, pahala keduanya sama, yakni sama-sama mendapatkan pahala. Tapi pertanyaannya, apakah ya pahalanya sama persis orang yang berhasil melakukan suatu amalan salih, amal kebaikan, dengan pahala orang yang baru meniatkannya? Ya, sama-sama mendapatkan pahala ini, ajr. Ya, tapi apakah sama besaran pahalanya? Jawabannya tetap tidak sama. Orang yang berhasil melakukan amal soleh tetap pahalanya lebih besar. Ya, oleh karena itulah, ya, ketika orang-orang fakir dari kalangan para sahabat mengeluh kepada Nabi SAW, ya, orang-orang yang kaya itu melakukan amalan-amalan berzikir, sholat, berpuasa, ya, sama dengan kita, sama dengan kami kalangan orang-orang fakir, tapi mereka punya kelebihan di dalam harta. Mereka bisa berinfak sementara kami tidak bisa berinfak. Dalam amalan-amalan lain yang tidak berkaitan dengan harta, ya, ya, kami bisa mengerjakan, tapi mereka juga bisa mengerjakan. Nah, giliran amalan yang berkaitan dengan harta, ya, mereka bisa mengerjakan, kami tidak bisa mengerjakan. Bagaimana ini? Ya. Nah, ini tentunya para sahabat yang fakir, miskin ini, ya, berniat untuk bisa berinfak, tapi tidak bisa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Itulah karunia Allah, keutamaan dari Allah yang Dia berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan, "Oh, sama saja pahala mereka yang berinfak dengan kalian wahai orang-orang fakir, sama." Ya, tenang saja, sama. Ya, tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam memahamkan kepada para sahabat yang fakir ini bahwa ya, para sahabat yang kaya dan mampu berinfak, ya, ya mereka memiliki keutamaan dan kelebihan dari Allah. Ya, sudah, kalian mendapatkan pahala memang, tapi pahala mereka jelas lebih besar. Nah, intinya adalah macam yang kedua dari al-hasanat adalah manawahul insan, kebaikan yang telah diniatkan namun belum terrealisasi. Ini juga dicatat sebagai kebaikan. Namun tentunya tidak sama pahalanya dengan macam yang pertama yang sudah terjadi, amal perbuatan yang sudah terrealisasi. Kemudian yang ketiga, macam yang ketiga dari al-hasanat adalah alham. Ya, adalah alham. Naam. Apa itu alham? Ya, alham yakni sesuatu yang sudah ditekadkan. Sesuatu yang sudah ditekadkan ya, untuk dikerjakan. Apa perbedaan dengan macam yang kedua an-niyah? Ya. Yang kedua, macam yang kedua tadi an-niyah, yakni itu semacam niat dan angan-angan, keinginan. Angan-angan dan keinginan. Tetapi macam yang ketiga ini yang disebut oleh para ulama dengan alham, yakni seseorang yang sudah bertekad untuk melakukan, ya, tetapi gagal, tidak melakukannya, gagal melakukannya atau ya tidak jadi melakukannya. Dia sudah mau melakukan. Ini berbeda dengan niat. Niat tadi orang yang sebenarnya memang tidak mampu, tapi dia meniatkan atau menginginkan, mengangankan. Nah, adapun macam yang ketiga ini adalah alham. Nah, perlu kita ketahui dan kita pahami bahwa alham tekad ya untuk melakukan suatu perbuatan ini terbagi menjadi dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah an yahamma bishay wa yaf'al ma yaqdir alaihi minhu thumma yuhala bainahu wa baina ikmali. An yahamma atau an yahimma wallahu alam, yakni seseorang telah bertekad dan berusaha melakukannya kemudian terhalang untuk menyelesaikannya. Untuk menyelesaikannya. Nah. Ya, sehingga dia tidak jadi melakukan perbuatan itu ya secara sempurna. Nah, ini kata para ulama, macam yang pertama ini juga dicatat sebagai pahala. Ya. Di antara dalilnya adalah firman Allah Ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 100. Wa may yakhruju min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikhu al-maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Wa may yakhruju min baitihi, dan barang siapa yang keluar dari rumahnya muhajiran ila Allah wa rasulih, ya, dalam rangka berhijrah kepada Allah dan rasulnya. Di zaman dulu berhijrah dari Mekah atau dari negeri kafir yang mana menuju ke negeri Madinah, kota Madinah. Dan barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, summa yudrikhul mautu, kemudian ya dia didapati oleh kematian. Yani dia meninggal, ajalnya telah datang sebelum sampai ke kota Madinah, sebelum sampai ke negeri hijrah. Thumma yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya itu telah ditetapkan atas Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala pasti tetap memberinya pahala hijrah walaupun tidak selesai hijrahnya, belum sampai ke kota Madinah, belum ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya untuk mempelajari lebih banyak tentang agama Islam, beribadah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin kota Madinah, tetap dicatat pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini dan dalil-dalil lain yang semisalnya disimpulkan oleh para ulama bahwa seseorang yang sudah berusaha melakukan sesuatu kemudian gagal. Gagal untuk melakukan amal perbuatan atau amalan saleh tersebut, maka tetap dituliskan pahala. Ditulis sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu ya kita jangan patah semangat ya, atau memiliki cita-cita yang rendah. Bagaimana mungkin itu bisa kita lakukan? Bagaimana mungkin tercapai? Ya, dan seterusnya, sehingga cita-citanya rendah. Ketika rendah cita-cita kita, maka akan rendah pula pahala kita, sedikit pahala kita. Namun semakin tinggi cita-cita kita dan kita berusaha untuk menggapainya, maka sampai atau tidak, maka tekad kita itu telah menyampaikan kita kepada pahala yang kita harapkan. Pahalanya sudah sampai walaupun kenyataannya kita tidak mampu. Yang jelas kita sudah berusaha. Nah ini, ya ini kan kabar gembira bagi semua orang, bagi setiap muslim, mukmin yang semangat dalam beramal soleh, ketika dia memiliki cita-cita yang besar di dalam Islam, ya seperti ya para penuntut ilmu, ya yang memiliki tekad untuk belajar thalabul ilm, pengen selesai kitab ini, selesai kitab itu, pengen mencapai tingkat keilmuan ini dan itu, pengen seperti Syekh Fulan dan Syekh Fulan yang ilmunya luar biasa dan seterusnya, niatkan, tekadkan dan mulailah berusaha. Ya sampai atau tidak, barangkali, mudah-mudahan, ya. Walaupun tidak sampai, Allah menggabungkan kita dengan para syekh tersebut, para ulama tersebut di akhirat. Dari segi pahalanya, walhamdulillah. Demikian juga berniat untuk berdakwah, menyebarkan agama Islam, ya, di tengah-tengah umat, di muka bumi. Ya, niatkan yang, niat-niat yang baik semacam itu, niat yang tinggi, insyaAllah akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keadaan yang kedua dari alham atau tekad ini adalah an yahamma atau an yahimma bi syai. Bertekad melakukan sesuatu. Jadi dia mampu sebenarnya. Bertekad melakukan sesuatu, kemudian dia urungkan niat tersebut atau tekad tersebut. Bukan karena gagal, tapi dia mengurungkannya. Nah, pertanyaannya keadaan yang kedua ini apakah juga tercatat sebagai hasanah, amal kebaikan, tercatat di dalam shohaiful a'mal? Jawabannya diterangkan oleh para ulama, yuktab lahu bi hasanatun kamilah li niyati. Ya, tetap dicatatkan untuknya sebagai hasanah, kebaikan, disebabkan niatnya, disebabkan dia sempat memiliki niat yang baik. Walaupun ya, dia mengurungkan tekadnya, mengurungkan niatnya. Ya, padahal dia mampu. Tidak seperti keadaan yang pertama, terhalang. Ya, untuk menuntaskan atau untuk merealisasikan. Dia sudah berusaha, tetapi kemudian gagal. Nah, macam yang kedua ini, atau keadaan yang kedua ini, tetap dituliskan sebagai hasanah karena dia sudah sempat meniatkan suatu kebaikan. Ya. Meniatkan, mau berpuasa, mau beramal soleh yang lain, bersedekah, sudah tekad. Dia sudah bersiap-siap, dia sudah mulai melangkah, tapi setelah itu dia urungkan niatnya. Ini tetap ditulis sebagai kebaikan dengan sebab niatnya. Sehingga al-hasanat, kesimpulannya, macam yang pertama adalah al-amal, yang sudah terrealisasi sebagai amalan. Perbuatan ini jelas dicatat, amal kebaikan. Macam yang kedua adalah niat, atau keinginan dan angan-angan. Ya, niat, keinginan dan angan-angan. Maka ini juga dicatat niatnya sebagai kebaikan, hasanah. Macam yang ketiga adalah alham, ini tekad. Dia sudah bertekad untuk melakukan. Ya, maka ini terbagi menjadi dua keadaan. Tekad ini, keadaan yang pertama adalah dia sudah bertekad untuk melakukan amal perbuatan. Dia sudah berusaha, ya, semaksimal mungkin, kemudian gagal. Maka ini ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kebaikan juga. Kemudian keadaan yang kedua adalah dia sudah bertekad untuk melakukan suatu kebaikan, kemudian dia mengurungkan tekadnya atau niatnya, ya, dalam keadaan sebenarnya dia masih mampu untuk mengusahakan, tapi dia lebih memilih untuk mengurungkan dengan sebab yang lain, wallahu alam. Ya, yang jelas ini juga masih dicatat sebagai hasanah, pahala, amal kebaikan, dengan sebab niatnya. Adapun yang kedua, yang juga dicatat dalam shohaiful a'mal adalah as-sayyi'at, keburukan-keburukan. Nah, apa saja macam-macam as-sayyi'at, keburukan-keburukan seseorang yang dicatat di dalam lembaran catatan amal perbuatannya? Nah, ini terbagi menjadi beberapa macam. Macam yang pertama adalah ma'amilahu, amal keburukan yang sudah terrealisasi, yang sudah dia lakukan, kemaksiatan yang sudah dia lakukan. Nah, ini jelas dicatat sebagai sayi'ah, na'udzubillah. Kemudian macam yang kedua, ma aradahu wasa'afi walakin ajaza anhu. Apa yang sudah ditekadkan, diniatkan, ditekadkan dan diusahakan, namun gagal. Jadi sudah bertekad untuk melakukan maksiat, dia sudah melangkah untuk itu, tapi gagal melakukan maksiat itu. Nah, pertanyaannya dicatat atau tidak ini sebagai sayi'ah amal keburukan? Jawabannya tetap dicatat sebagai sayi'ah, keburukan, dosa, kemaksiatan. Di antara dalilnya adalah sabda Nabi SAW tentang dua orang yang berkelahi, masing-masing berusaha untuk membunuh lawannya. Idzal taqal muslimani bisayfayhima falqatil wal maqtul fi an-nar. Beliau bersabda yang artinya, apabila dua orang muslim, ada dua orang muslim yang bertemu dengan pedangnya, masing-masing bawa pedang, falqatil wal maqtul fi an-nar, maka yang membunuh dan yang terbunuh semuanya masuk ke dalam an-nar, neraka. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, hadzal qatil, si pembunuh jelas dia masuk ke neraka, dia karena dia membunuh. Fama barul maqtul, maka bagaimanakah dengan al-maqtul, yang terbunuh? Kan dia tidak membunuh. Dia tidak membunuh, kenapa masuk an-nar juga? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, nah ini. Dari sini inilah kaidahnya. Kemudian dikiaskan dengannya, niat-niat lain yang sudah diusahakan walaupun gagal tetap dicatat sebagai dosa. Beliau mengatakan li'annahu kana harisan 'ala qatli sahibih. Karena sebelumnya dia, orang yang terbunuh ini, harisan, berambisi, sangat berambisi, berusaha untuk membunuh lawannya atau temannya. Nah ini, sehingga orang yang sudah berusaha untuk melakukan maksiat walaupun gagal, karena satu atau lain hal yang jelas gagal, tapi dia sudah berusaha, sudah melangkah, maka tetap ditulis sebagai keburukan dan dosa baginya. Ya, orang mau minum khamar, gagal. Ya, orang mau na'udzubillah mau berzina tapi gagal. Ya, mau berjudi tapi gagal, ada penghalang. Nah ini, ini tetap ditulis sebagai keburukan dan dosa, na'udzubillah. Kemudian macam yang ketiga dari as-sayyi'at adalah manawahu wa tamannah. Ya, dosa atau keburukan yang diangan-angankan. Ya, yang diinginkan, yang diangan-angankan. Nah, diinginkan, diangan-angankan. Perbedaannya dengan macam yang kedua tadi, sudah diusahakan. Dia berusaha tapi gagal, ada penghalang. Adapun macam yang ketiga ini, dia tidak berusaha tapi dia ingin. Seandainya saya bisa melakukan ini, melakukan itu. Dia tidak atau belum mengusahakannya, sekedar diangankan, diinginkan. Pertanyaannya, apakah dicatat juga sebagai dosa? Jawabannya, dicatat juga sebagai dosa. Macam yang ketiga ini, walaupun sekedar keinginan, angan-angan, tanpa diusahakan, ini juga sudah dicatat sebagai dosa. Ingin melakukan maksiat, ingin minum khamar, atau ingin berjudi, punya keinginan angan-angan berzina, na'udzubillah, angan-angan mencuri, dan lain sebagainya. Atau angan-angan untuk membunuh orang lain yang dia benci misalkan. Ini juga dicatat sebagai dosa. Di antara dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang yang Allah beri harta benda yang banyak, namun dia kacau di dalam membelanjakan harta benda tersebut, di dalam berbagai kemaksiatan dia hambur-hamburkan. Kemudian ada seorang yang fakir melihat orang yang kaya raya itu, dia mengatakan lau anna li malan la amiltu fihi bi amali fulan, seandainya aku punya harta benda yang banyak, niscaya aku akan berbuat dengannya sebagaimana yang dilakukan oleh fulan. Akan saya hambur-hamburkan, foya-foya, ya untuk ini dan untuk itu, untuk kemaksiatan ini dan itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fahuwa biniyati fawizruhu ma sawa. Orang fakir itu walaupun dia kan tidak berfoya-foya dengan harta benda, karena memang dia tidak punya harta benda. Tapi fahuwa biniyati, orang fakir itu sesuai dengan niatnya, sehingga dosa keduanya sama saja. Sama-sama berdosa. Baik orang yang kaya raya dan foya-foya menghambur-hamburkan harta bendanya, ya, maupun orang yang fakir itu, ya, yang menginginkan harta benda yang banyak untuk foya-foya, ini juga sama. Dosanya sama. Nah, jadi walaupun belum diusahakan, tapi sudah diinginkan, diangan-angankan, maka ini juga sudah tercatat sebagai dosa. Nah, sehingga kesimpulannya terkait dengan as-sayyi'at, macam yang pertama adalah dosa maksiat yang sudah terjadi, yang sudah dilakukan. Ini jelas dicatat. Macam yang kedua adalah dosa yang diusahakan, maksiat keburukan yang sudah diusahakan namun gagal. Ini juga dicatat. Macam yang ketiga adalah dosa maksiat yang diangan-angankan, diinginkan walaupun ya belum diusahakan. Ini juga dicatat sebagai dosa keburukan di dalam shahif al-a'mal. Na'udzubillah. Nah. Kemudian catatan tambahan, bagaimana dengan seseorang yang sudah bertekad, ya, bertekad melakukan keburukan, maksiat, ya, namun dia tinggalkan, dia urungkan, ya, dia urungkan, dia urungkan. Nah, apakah dia pasti mendapatkan dosa? Ini catatan tambahannya. Apakah tercatat sebagai dosa juga? Sehingga permasalahannya adalah lau hamma bisayyi'ah wa tarakaha. Ketika seseorang sudah bertekad untuk melakukan keburukan, lalu dia tinggalkan, dia urungkan. Dia berdosa atau tidak? Jawabannya dirinci. Jawabannya dirinci. Ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, in taraka ajzan, jika dia tinggalkan karena ketidakmampuan atau gagal, maka dicatat sebagai keburukan. Ini macam yang kedua tadi dari as-sayyi'at. Masuk ke macam yang kedua tadi dari as-sayyi'at. Keadaan yang kedua adalah in tarakaha lillah. Dia urungkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dia urungkan karena Allah. Dia sudah ingin. Bahkan dia sudah bertekad. Ya, tapi setelah itu dia ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Benar-benar lillahi ta'ala. Maka kana ma'juran. Maka, ya, dia, ya, mendapatkan pahala. Jadi bukan mendapatkan dosa, dia sudah sempat meniatkan, dia sudah sempat bertekad. Iya, tapi setelah itu dia, ya, mengurungkannya lillahi ta'ala. Maka dengan itu dia mendapatkan pahala dari Allah ta'ala. Ya, jadi kan semacam jihad, ada unsur jihad. Ya, di dalam batinnya, di dalam jiwanya, ada keinginan untuk bermaksiat, tapi ternyata yang menang adalah, ya, rasa takutnya dan ketakwaannya kepada Allah. Ya, dengan itu dia justru mendapatkan pahala. Ya, seperti dalam hadis tentang apa, tiga orang yang terkurung di dalam gua, masing-masing dari mereka bertawassul kepada Allah dengan amal solehnya. Ya, salah seorang dari mereka bertawassul kepada Allah dengan amal soleh apa? Amal soleh mengurungkan maksiat, keinginan untuk bermaksiat, yaitu untuk berzina. Ya, sudah berada di atas perempuan yang dia inginkan, ya, tapi ternyata, ya, dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengurungkan niatnya berzina. Wah, ini amalan yang besar sekali. Dan itu memang sangat berat kalau sudah, ya, berada di hadapan perbuatan maksiat apapun. Sudah sangat mudah. Kondisinya sudah sangat mendukung. Tapi setelah itu dia urungkan. Nah, ini menunjukkan ketakwaannya dan rasa takutnya yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada awalnya tergelincir, terkecoh, terbawa oleh bisikan syaitan. Namun kalau pada akhirnya dia tinggalkan, ini menunjukkan dia juga sebenarnya memiliki rasa takut yang besar kepada Allah taala. Sehingga dengan itu dia mendapatkan pahala yang besar juga. Nah, kemudian keadaan yang ketiga ini juga sering ditambah oleh para ulama, yaitu seseorang yang meninggalkan maksiat, ya, karena tidak terfikirkan maksiat tersebut. Jadi ini bisa dimasukkan keadaan yang ketiga. Jadi judulnya bisa, kalau lebih tepat ya, seseorang yang meninggalkan maksiat, begitu saja ya. Wallahu'alam. Yang pertama meninggalkan maksiat karena tidak mampu setelah berusaha. Jadi jelas, tulis sebagai dosa. Keadaan yang kedua, meninggalkan maksiat lillahi ta'ala. Padahal dia sudah menginginkan atau bertekad. Maka ini ditulis sebagai pahala. Keadaan yang ketiga adalah meninggalkan maksiat karena memang tidak terfikirkan, sehingga dia tidak terjatuh dalam maksiat itu. Apakah mendapatkan pahala? Jawabannya, la ithma alaih wa la ajar. Tidak mendapatkan pahala, tapi juga tidak mendapatkan dosa. Ya. Jadi niat itu sangat penting. Ada sekian banyak dosa dan maksiat yang tidak kita kerjakan. Ya kan, banyak sekali dosa yang tidak kita kerjakan. Tapi pertanyaannya, apakah kita mendapatkan pahala? Dengan sebab kita tidak mengerjakan atau meninggalkan dosa-dosa itu? Jawabannya tidak. Kalau tidak kita niatkan, maka niatkanlah niat-niat yang baik semacam ini. Ada sekian banyak maksiat, dosa. Ya, dosa ini, dosa itu saya tinggalkan lillahi ta'ala, biar mendapatkan pahala. Tapi kalau tidak mengerjakan hanya karena tidak terfikirkan, maka ini tidak tercatat sebagai amal soleh. Tidak berpahala, tetapi juga tidak berdosa. Ini beberapa macam ya, hal yang ditulis dalam shahiful a'mal, lembaran-lembaran catatan amal perbuatan seorang hamba. Nah, penulis rahimahullah mengatakan, fa'akhidun kitabahu biyaminih, wa'akhidun kitabahu bishimalih, aw min wara'i dhahri. Lalu ada yang mengambil kitabnya, catatannya dengan tangan kanannya, dan ada yang mengambil catatannya dengan tangan kirinya, atau dari belakang punggungnya. Nah, ini menunjukkan bahwa manusia pada hari kiamat nanti akan terbagi. Ya, terbagi menjadi beberapa golongan berkaitan dengan cara mengambil catatannya. Sebagian ulama berpendapat bahwa manusia pada waktu itu akan terbagi menjadi tiga golongan. Golongan yang pertama adalah yang mengambil ya shahifatul amal atau alkitab, buku catatannya, dengan tangan kanannya. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua adalah orang yang mengambil kitabnya, catatannya dengan tangan kirinya. Kemudian golongan yang ketiga, yaitu orang-orang yang mengambil catatannya dari arah belakang punggungnya. Ini pendapat sebagian ulama. Kemudian pendapat yang kedua, nah ini yang dirajihkan oleh sebagian ulama, ya, bahwa manusia pada saat tersebut terbagi menjadi dua golongan saja. Golongan yang pertama adalah yang mengambil catatannya dengan tangan kanannya. Kemudian golongan yang kedua adalah yang mengambil catatannya dengan tangan kirinya sekaligus dari arah belakangnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya, dia mengambil dengan tangan kirinya lewat belakang dari arah punggungnya. Nauzubillah. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ya entah Allah Subhanahu wa taala jadikan tangan mereka cacat, tangan kiri mereka cacat. Ya. Sehingga mau tidak mau mereka mengambil dengan tangan kiri sekaligus dari arah belakang punggungnya. Ya, na'udzubillah. Ya, ini yang di ya benarkan oleh sebagian ulama. Ya. Dan itulah pendapat mayoritas ahli tafsir bahwa golongan yang mengambil dengan tangan kiri ya, mereka juga mengambil dari arah belakang punggungnya. Jadi bukan golongan yang berbeda. Bukan golongan yang berbeda. Nah mungkin sementara ini yang bisa kita pelajari di kesempatan ini, insyaallah kita lanjutkan di kesempatan-kesempatan berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Walhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.